Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. InsyaAllah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh jelek kemaksiatan. Terakhir, kita masih bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat orang-orang yang diberikan hukuman terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Telah kita jelaskan bahwasannya mimpinya para nabi itu adalah suatu kebenaran. Bahkan telah kita sebutkan ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar bunga tidur saja. Atau bukan sekedar adghasu ahlam, mimpi kosong. Akan tetapi mimpi yang di dalamnya adalah kebenaran. Mimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk menyembelih putranya, ini melalui mimpi. Sampai beliau mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur mada tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, perhatikanlah apa pendapatmu. Nabi Ibrahim menyadari bahwa mimpinya itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga putranya Nabi Ismail menyadari bahwasannya mimpi ayahnya ini bukan mimpi biasa. Tapi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya perintah untuk menyembelihnya. Sehingga dengan sabarnya beliau mengatakan, ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah anda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan dapati aku termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Nah, begitupun dalam hadis yang kita bahas ini menyebutkan tentang mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berada dalam azab dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan, dan juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan. bagi orang yang bertakwa. Pembahasan kita sampai Nabi Muhammad SAW pergi dengan dua orang yang disebutkan membawa dirinya dalam mimpi tersebut ke tempat-tempat tertentu, melihat orang-orang yang sedang disiksa. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW pun pergi, ya, pada suatu taman yang penuh dengan pepohonan. Bahkan di dalamnya berbagai macam sinar musim bunga. Dan di tengah-tengah taman tersebut ada seseorang yang sangat tinggi. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW, hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya, dikarenakan menjulang tinggi ke atas. Dan di sekitarnya, nah, di sekitarnya banyak anak-anak. Ketika aku bertanya kepada dua orang yang membawaku ini, ya, siapa laki-laki yang tinggi ini dan siapa anak-anak tersebut? Maka kedua orang tadi mengatakan, intolik, intolik. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Fang tolakna. Maka kami pun pergi. Fataina ila dawhatin azimatin lam ara dawhatan qattu a'dama minha wala ahsana. Maka kami datang pada sebatang pohon yang besar, yang aku belum pernah melihat suatu pohon yang lebih besar darinya dan lebih baik darinya. Pohon yang sangat besar dan juga sangat bagus pohon tersebut. Qala qala li irqa fiha. Rasulullah mengatakan, dua orang yang membawaku ini mengatakan kepadaku, naiklah pada pohon yang besar tersebut. Fartaqayna fiha ila madinatin mabaniyatin bilabinin dahabin. Maka kami pun naik pada pohon yang besar tersebut, yeah, sampai pada suatu kota yang dibangun dengan batu bata emas. Ini bilabinin, bukan bilabanin. Yeah. Ada sebagian yang membaca dengan bilabanin, dengan susu emas. Bagaimana susu emas? Ya. Yeah. Bukan bilaban, tapi bilabin. Yang maknanya adalah batu bata. Mabni yacin dibangun bilabinin dahabin. Walabinin fikbatin. Dan juga dibangun dengan batu bata perak. Bisa kita bayangkan bagaimana indahnya kota tersebut. Ya. Yeah. Sampai dibangunnya dengan batu bata emas dan batu bata perak. Nah, qala fa'ataina babal madinati fastaftahna fa futiha lana. Kami datang pada pintu kota tersebut. Kami minta untuk dibukakan dan dibukakanlah pintu tersebut untuk kami. Fadakhalnaha, dan kami masuk kota tersebut. Watalaqona rijalun satrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in wa satrun minhum ka akbahi ma anta ra'in. Kami masuk ke kota tersebut dan kami berjumpa ya, atau menjumpai kami orang-orang yang sebagian ya, penampilannya itu ya, sebagian penampilannya sangat tampan. Nah, seperti orang yang paling tampan yang pernah engkau lihat. Wasatrun minhum ka'akbahi ma'ang taro'in. Dan sebagian penampilan yang lainnya sangat jelek, seperti jeleknya orang yang pernah engkau lihat. Nah, jadi orang-orang ini ya, sebagian penampilannya sangat tampan, tapi pada sebagian penampilan yang lainnya sangat jelek. Ya, memiliki dua sisi, yang satu sangat tampan, yang satu sangat jelek. Qala lahum idhabu faq'u fi dhalikan nahr. Kedua orang tadi mengatakan kepada orang-orang tersebut, pergilah kalian dan masuklah kalian ke sungai tersebut. Ada sungai di sana. Ya. Orang yang sebagian penampilannya sangat tampan dan sebagian penampilan yang lainnya sangat jelek, diperintahkan untuk pergi dan masuk pada suatu sungai. Qala wa idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahu al-mahdhu fil bayad. Rasulullah mengatakan, dan di sana ada sungai yang lebar yang mengalir seakan-akan airnya itu murni sekali dan sangat bening. Padahabu fawaqa'u fihi, mereka pun pergi dan masuk pada sungai tersebut. Sungai yang airnya murni dan sangat bening. Mereka masuk pada sungai tersebut. Summa raja'u ilaina, kemudian mereka kembali kepada kami. Qad dhahaba dhalika su'anuhum, dan telah hilang penampilan yang jelek dari mereka. Yang pada asalnya sebagian sisinya sangat tampan, sebagian sisi sangat jelek. Ya, setelah mandi di sungai tersebut, masuk ke dalam sungai tersebut, ya, hilang penampilan yang jeleknya. Qala li hadhihi jannatu adnin wa hadaka manziluka. Maka kedua orang tadi mengatakan kepadaku, ini adalah jannah Aden, dan di sana adalah tempat tinggalmu. Tunjukkan di sana tempat tinggalmu. Qala fasama basari su'udan. Rasulullah mengatakan, maka aku pun menengadahkan pandanganku. Fasama basari su'udan, menengadahkan pandanganku ke atas. Fa'idha qasrun mislur robabatil bayudha. Dan ternyata ada istana seperti kerajaan yang berwarna putih. Qala li hadha manziluka. Mereka berkata kepadaku, ini adalah tempat tinggalmu. Qultulahum, aku katakan kepada kedua orang tadi, barakallahu fikuma, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kalian berdua. Fadarani fa'adukhuluhu, kemudian keduanya menerbangkanku, kemudian aku masuk pada istana tersebut. Qala amal an fala. Keduanya mengatakan adapun sekarang maka tidak. Ya. Yeah. Wa anta dakhiluhu, dan engkau nanti akan memasukinya. Nah. Ini juga dalil bahwasannya surga dan neraka telah ada sekarang ini. Khilaf di antara para ulama, apakah surga dan neraka itu sudah ada penduduknya di antara manusia? Nah, sebagian ada yang mengatakan, belum ada penduduknya dari kalangan manusia. Sebagian mengatakan sudah ada, dikarenakan banyak hadis-hadis Rasulullah menyebutkan, melihat si fulan di surga, melihat ini di surga dan sebagainya. Sebagian mengatakan yang sudah masuk ruh-ruhnya, adapun jasadnya belum. Ruhnya syuhada berterbangan di surga dan lain sebagainya. Ya. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat bahwasanya surga itu belum ada penduduknya di kalangan manusia. Ya. Kalau di kalangan bidadari mungkin sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di kalangan manusia belum masuk, dikarenakan Nabi SAW adalah orang yang pertama nanti membukakan pintu surga. Ya, sebelum yang lainnya masuk ke dalam surga. Nabi orang yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya selain, sebelum Nabi SAW masuk ke dalam surga, ya, belum ada dari kalangan manusia yang masuk ke dalam surga. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan si fulan itu di surga, bahkan Nabi mendengar misalkan teropah kaki seseorang di surga, atau Rasulullah melihat seseorang yang berkeliling menikmati keindahan surga, ini sifatnya busro, kabar gembira. Kabar gembira bukanlah maksudnya bahwasanya mereka telah masuk surga sekarang ini, tidak. Nah, kita lanjutkan masih dalam hadis yang panjang ini. Qala qultu lahumma fa inni ra'aytu mundu lailati ajaban. Fama hadha alladhi ra'aytu? Aku berkata kepada kedua orang yang membawa aku ini, sesungguhnya aku melihat perkara-perkara yang mengherankan. Aku melihat keanehan-keanehan sejak malam tadi. Sebenarnya apa yang aku lihat tersebut? Qala li amma inna sanukhbiruka. Berkata kedua orang tersebut kepadaku, sesungguhnya kami akan memberitahukan kepadamu tentang keanehan-keanehan yang engkau lihat tersebut. Amma ar-rajul al-awwalu alladhi ataita 'alayhi yuslagu ra'suhu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-qur'ana fayarfaduhu wa yanamu 'anil salati al-maktuba. Adapun laki-laki yang pertama, yang engkau mendatanginya dalam keadaan kepalanya dipecahkan dengan batu, sesungguhnya dia adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia menolaknya. Tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Wayanamu anis sholatil maktubah, dan dia tidur ya, tidak melaksanakan sholat lima waktu. Nah, di mana kaki yang pertama ini disebutkan dalam mimpinya Nabi SAW. Ya, beliau sampai kepada seorang yang dia sedang berbaring. Ya, dan ada yang lainnya yang berdiri di hadapannya membawa batu yang besar. Kemudian batu yang besar tersebut dijatuhkan ke kepala orang yang berbaring tersebut sampai pecah kepalanya. Ya. Nah, kemudian orang yang berdiri tadi, ya, dia mengambil batu lagi. Dan ketika dia mengambil batu dan ternyata orang yang kepalanya pecah tadi sudah kembali seperti biasa. Ya. Kemudian dijatuhkan kembali batu tersebut sampai pecah lagi kepalanya. Dan begitu seterusnya. Ya. Ternyata dijelaskan bahwasanya ini hukuman bagi orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia menolaknya. Ya. Belajar Al-Quran tapi menolak kandungan Al-Quran tersebut. Atau dia belajar Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Nabi SAW pernah menyebutkan, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu sebagai pembelamu nanti di hari kiamat atau sebagai penghujatmu. Orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya, tentu di akhirat nanti akan menjadi pembelanya. Sampai Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang semangat menghafal Al-Quran. Di akhirat nanti akan menjadi pembelanya. Akan menjadi penolongnya. Tapi ketika seorang mempelajari Al-Quran kemudian ya, menolaknya. Tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya, maka sebaliknya, Al-Quran bukan sebagai pembelanya, tapi sebagai penghujatnya. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Ya. Begitu juga orang yang dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingin mendapatkan pujian, sanjungan, ingin disebut sebagai qori, hafiz, ingin disebut sebagai pembaca Al-Quran yang baik, atau orang yang hafal Al-Quran. Yeah. Maka, Al-Quran yang dia baca ini bukan sebagai pembelanya di hari kiamat, bahkan sebagai penghujatnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, orang semacam ini nanti di akhirat Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dalam keadaan terhina dan dimasukkan ke dalam jahanam. Nah, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kesempatan kepada kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya. Membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, baik lafaz-lafaznya atau makna-maknanya. Tinggal kita mengamalkannya. Ya. Tinggal kita mengamalkannya. Jangan sampai kita menolaknya ya. Atau bertentangan dari apa yang kita lakukan ini dengan kandungan Al-Quran. Ya. Ini bisa menyebabkan sisa dengan sisaan yang seperti tadi. Ya. dijatuhkan batu ke kepalanya sampai hancur, sampai pecah kepalanya. Ya. Kembali lagi seperti biasa, ya, dijatuhkan lagi batu tersebut, terus-terus demikian keadaannya. Wayanahmu anis sholatil maktubah, dan ini juga bagi orang-orang yang dia tidur meninggalkan sholat wajib. Ya. Dikumandangkan azan zuhur misalkan, dia tidur. Nah, dikumandangkan azan asar, dia tidur. Azan maghrib, isya, atau mungkin subuh. Ya. Dia tidur meninggalkan sholat yang lima waktu. Nah, ini juga hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat wajib. Apakah sebabnya dia tidur? Ya. Atau sebab-sebab yang lainnya? Nah, beda hanya kalau tidak sengaja ketiduran. Ya. Dia enggak berdosa kalau tidak sengaja. Rasulullah SAW mengatakan, "Man nasiya an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Apabila lupa atau tertidur sehingga tertinggalkan salat, maka hendaklah salat ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Tapi masalahnya kalau dia sengaja, ya, terdengar azan dikumandangkan, tapi dia tidur sampai terlewatkan sholat wajib tersebut. Ya. Ini banyak terjadi ketika sholat subuh. Nah, dikumandangkan azan subuh, bahkan dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh, bahkan dia mendengar, ya, tapi dia merasa berat dan lebih memilih tidur lagi. Yeah. Sampai dia bangun, matahari sudah terbit. Sudah habis waktu pelaksanaan sholat subuh. Yeah. Yang semacam ini, dia diancam dengan ancaman sangat berat. Nah, dia termasuk di antara orang yang melalaikan sholat. Di mana Allah mengatakan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Ya. Celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari melaksanakan salatnya. Ya. Diancam dengan ancaman seperti itu. Nah, mau jangan sampai kita meninggalkan salat lima waktu. Ya. Dikatakan sholat ini merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholat. Sehingga hendaklah kita senantiasa terus memperbaiki sholat kita. Bukan sekedar gerakan dan bacaannya saja. Tapi ruhnya sholat yang sangat utama adalah kehusuan. Yeah. Terus kita perbaiki kehusuan kita dalam melaksanakan sholat. Sehingga kita benar-benar merasa kenikmat, merasa nikmat ketika melaksanakan sholat. Nah, Nabi SAW ketika mendapatkan kesedihan, beliau segera untuk melaksanakan sholat. Nah, bahkan beliau mengatakan kepada sahabatnya, "Arihna bis sholat, buat kami tenang dengan sholat." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh telah bahagia mendapatkan kemenangan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan, disebutkan cirinya itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Nah, sesuatu itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wa innahu lakabiratun illa al-khashiin. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang yang khusyuk, dia mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan dia merasakan nikmat dalam melaksanakan ibadah tersebut? Dikatakan kehusyuannya melaksanakan sholat, misalkan baik sholat lima waktu ataukah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, qiyamul lail, sholat duha, sholat rawatib akan mudah baginya, bagi orang-orang yang khusyuk. Dikatakan dia merasakan kenikmatan ketika melaksanakan sholat tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah, sampai keluar waktunya. Wa amar rajul ladhi ataita alaihi yusharsharu sidquhu ila qafah wa mankhiruhu ila qafah wa aynuhu ila qafah fa innahu rajulu yaghdu min baitihi fa yaqdibul kadbata tablughul afaq. Adapun orang yang engkau temui atau datangi, dikait ujung mulutnya sampai ke tengkuknya, hidungnya pun dikait sampai ke tengkuknya, bahkan matanya pun dikait sampai ke tengkuknya, sesungguhnya itu adalah orang yang dia pergi pagi-pagi dari rumahnya dan dia melakukan kedustaan yang mencapai berbagai penjuru. Di mana dalam mimpinya Nabi SAW ini, beliau menjumpai seseorang yang tidur telentang. Dan di hadapannya ada orang yang berdiri membawa pengait dari besi. Nah, kemudian orang yang membawa pengait tadi datang kepada sebagian wajah orang yang telentang tadi. Kemudian dikaitlah ujung mulutnya ke tengkuknya. Kemudian juga hidungnya ke tengkuknya, matanya ke tengkuknya. Kemudian pindah ke bagian wajah yang lainnya dan melakukan sama seperti yang dia lakukan pada bagian wajah yang sebelumnya. Nah, lihat, hukuman sangat berat. Ternyata hukuman ini diberikan kepada orang yang dia pergi pagi-pagi dari rumahnya kemudian berdusta dengan kedustaan yang sampai kepada berbagai penjuru. Nah, dia berdusta ini, berdusta itu. Menyebarkan berita-berita hoax sekarang ini. Mudah sekarang ini untuk menyebarkan berita sampai ke penjuru dunia dengan media masa sekarang ini. Nah, berita hoax mudah menyebar. Melalui tadi internet, YouTube, Twitter atau lain sebagainya. Nah, mudah sekali menyebar berita sekarang ini. Kalau seandainya berita yang disampaikan itu adalah berita dusta, kemudian menyebar ke berbagai penjuru, hukumannya sampai demikian. Ini bahaya daripada kedustaan. Ya. Bahaya daripada kedustaan. Sehingga hati-hati. Ya, tatkala kita mendengar suatu berita, jangan bermudah-mudah untuk menyebarkannya secara langsung. Nah, khawatir berita tersebut ada berita yang tidak jelas, berita hoax, kemudian kita menyebarkannya, ya, kita pun menjadi ikut andil dalam tersebarnya kedustaan tersebut. Khawatir kita mendapatkan ancaman seperti tadi. Ingat sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dinyatakan pendusta ketika dia menyebarkan setiap apa yang dia dengar. Ya. Hati-hati. Apalagi para ummahat. Nah. Ya. Yang kadang-kadang mudah untuk menyebar luaskan berita-berita. Ya. Yang kadang-kadang ya kurang bisa menjaga lisannya. Nah. Sehingga Nabi SAW pun menyebutkan di antara sebab kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum perempuan dikarenakan sebab lisan. Nah. Banyak melaknat, banyak mencela, ya. Dan juga mengkufuri suami, tidak berterima kasih kepada suami, dan juga banyak mengeluh, ya. Nah, ini sebab lisan. Termasuk di antara bahaya lisan adalah berdusta atau menyebarkan berita-berita dusta. Ya. Coba kita perhatikan tadi hadis Nabi SAW. Cukuplah seseorang dinyatakan sebagai pendusta ketika dia menyebarkan setiap apa yang dia dengar. Dengar ini sebarkan, dengar itu sebarkan. Nah, setiap berita yang kita dengar, tidak semuanya mesti kita sebarkan. Ya. Tidak mesti kita semua sebarkan berita tersebut. Kita harus melihat dulu apakah berita ini benar ataukah tidak. Dan walaupun benar, apakah harus kita sebarkan? Nah, dilihat dulu maslahat mudaratnya. Yeah. Jangan sampai bermudah-mudah menyebarkan berita yang tidak jelas. Atau berita benar pun, lihat maslahat mudaratnya. Nah, bukankah ghibah? Dia menceritakan sesuatu yang benar apa adanya pada saudaranya. Saudaranya itu misalkan pemalas. Saudaranya itu misalkan kuranglah dalam sisi akhlak atau lain sebagainya. Ya. Pemalas atau lain sebagainya. Apa kita sebarkan? Si fulan ini pemalas, si fulan ini aibnya ini, si fulan ini aibnya itu. Ya. Dalam keadaan sifat-sifat dan aib-aib tersebut benar adanya pada saudara tersebut, pada teman kita itu. Apa kita sebarkan? Tidak. Justru ini yang disebut dengan ghibah. Ya. Menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya. Intinya membicarakan kejelekan dan aib orang lain. Walaupun aib tersebut benar-benar ada pada yang dibicarakan tadi. Ini namanya ghibah. Ya. Lebih parah lagi kalau seandainya aib-aib dan kejelekan-kejelekan tersebut tidak ada pada saudaranya. Ini masuknya kepada buhtan, tuduhan dusta. Ya. Ancamannya lebih besar lagi. Seperti hadis yang disebutkan tadi. Nah. Ini sebagai peringatan. Ya. Dari berita-berita dusta. Ya. Berita-berita hoax dan semisalnya. Nah. Ancamannya sangat berat sekali sampai tadi. ya, ujung mulutnya dikait sampai ke tengkuknya. Ya. Kemudian juga hidungnya dikait sampai ke tengkuknya. Matanya pun dikait sampai ke tengkuknya. Baik sisi kanan atau sisi kirinya. Nah. Ini bahaya dusta. Dusta dalam bentuk apapun ini tidak boleh. Nah, sampai Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kalian kedustaan. Yeah. Orang yang biasanya berdusta dengan satu kedustaan, biasanya dia akan menutupi kedustaan tersebut dengan kedustaan yang berikutnya. Yeah. Dan menutupi kedustaan tersebut dengan kedustaan yang berikutnya lagi dan berikutnya lagi. Sehingga ketika seorang berdusta satu kali, dia akan berdusta yang kedua kalinya, ketiga kalinya, terus demikian. Menutup kedustaan dengan kedustaan lagi. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, innal kadiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan jelek. Ya. Dosa-dosa. Dan tentunya dosa-dosa itu akan mengantarkan kepada api neraka. Nah. Baik dusta atas nama Allah, atau dusta kepada atas nama Nabi, atau dusta kepada sesama manusia yang lainnya. Wa amaru rijal wan nisaa'ul 'uratul ladina hum fi misli bina'it tanur fa innahum az-zuna wazawani. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang, yang mereka berada di suatu bangunan seperti bangunan tungku pembakaran roti, sesungguhnya mereka itu adalah laki-laki pezina dan juga perempuan-perempuan pezina. Nah, lagi sebutkan, ya. Yeah. Nabi SAW, nah, mendatangi atau datang pada suatu bangunan seperti tungku, tempat memasak roti. Yeah. Di dalamnya, Rasul mendengar suara yang gaduh. Nah, suara-suara teriakan yang ramai terdengar oleh Nabi SAW. Ya. Yeah. Dan Rasulullah melihat di dalamnya ada laki-laki dan perempuan-perempuan yang telanjang. Nah, sampai disebutkan dari bawah mereka datang kobaran api. Nah, ketika datang kobaran api tersebut mereka berteriak-teriak kepanasan sehingga suara gaduh di dalam tungku tersebut. Yeah. Suara gaduh, suara teriak-teriakan. Dan ternyata disebutkan di sini, yeah, laki-laki dan perempuan yang telanjang tadi yang berada dalam bangunan seperti tungku pembakaran api roti tersebut adalah para laki-laki pezina dan juga para perempuan pezina. Na'udzubillah. Zina ini perbuatan yang sangat keji sekali. Yeah. Sampai mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Yeah. Mendekatinya saja tidak boleh. Yeah. Berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahramnya, saling pandang memandang, yeah, dengan pandangan syahwat. Yeah. Nah, ini faktor-faktor yang mendekati zina. Ini dilarang dalam agama ini. Apalagi melakukan zinahnya. Nah. Wa amara rajul ladzi ataita alaihi yasbahu fin nahri wa yulqamu al-hijaratu fa innahu akil riba. Adapun orang yang engkau datangi, dia berenang di suatu sungai, dan dimasukkan batu-batuan ke dalam mulutnya, sesungguhnya dia adalah orang yang memakan riba. Ya. Rasulullah menyebutkan dalam mimpinya itu, ya, beliau datang pada suatu sungai yang berwarna merah seperti darah. Nah, di dalam sungai tersebut ada seorang yang sedang berenang. Ya. Dan di pinggir sungai, di tepi sungai, ada seorang lagi yang dia mengumpulkan batu-batuan yang banyak. Nah, yang berenang di dalam sungai tadi, yeah, dia datang ke pinggir sungai. Nah, kemudian orang yang membawa batu yang banyak di pinggir sungai tadi, yeah, membukakan mulut orang yang berenang tadi selebar-lebarnya. Yeah. Dan memasukkan batu-batuan ke dalam mulutnya. Hingga orang ini pergi lagi berenang. Nah, kemudian kembali lagi ke pinggir. Yeah. Kemudian dibukakan lagi mulutnya selebar-lebarnya. Disuapkan lagi bebatuan yang banyak. Ternyata orang itu adalah pemakan harta riba. Ini bahaya. Melakukan praktek ribawi dalam pinjam meminjam, dalam jual beli dan semisalnya, hukumannya sangat berat. Bahkan dosa riba itu seringan-ringannya seperti halnya seorang anak menzinahi ibu kandungnya. Ini seringan-ringannya dosa riba. Nah, sehingga hendaklah kita tinggalkan, yeah, praktek ribawiyah, baik riba fadl atau riba an-nasi'ah. Nah, hendaklah kita tinggalkan praktek ribawiyah tersebut. Ya, yeah. Ulama merinci riba, ada riba dari fadl, ada riba an-nasi'ah. Nah, ancamannya sangat berat. Bahkan bukan hanya pemakan riba saja, yeah, orang yang ikut bantu membantu, tolong menolong dalam praktek ribawiyah pun diancam dengan laknat. Yeah. Yang menulisnya, nah, yang memakan harta riba tersebut. Ya, ini semua diancam dengan laknat. Wa amaru rajul al-karihul mar'ah alladhi indan nar yahussuha wa yas'a hawlaha fa innahu malikun khazinu jahannam. Ya, adapun orang yang penampilannya sangat jelek, menjijikkan, ya, yang ada di samping neraka. Nah, dan mengobarkan api, ya, dan juga berlari di sekitarnya. Nah, itu adalah malaikat Malik, penjaga jahanam. Malaikat Malik penampilannya demikian. Yeah. Penampilan yang sangat menyeramkan sekali bagi penduduk neraka. Nah, tentu ini merupakan bagian dari hukuman dan siksaan bagi penduduk neraka. Yang menjaganya, yeah, penampilannya seperti itu. Kita saja misalkan, nah, kalau dihukum dengan penjaga atau yang melaksanakan hukuman tersebut, ya, orang yang pengis, sadis, ya, Dilihat dari wajahnya, ini sudah merupakan hukuman. Dengan melihat wajahnya, saya sudah takut. Ya. Sudah merasakan gentar. Apalagi mendapatkan hukumannya, siksaannya. Allah mengatakan, alaiha malaikatun giladun syidad. Ya. Pada neraka tersebut ada malaikat yang dia keras, kaku, kasar. Itu sifat malaikat yang menjaga neraka demikian. Ya, tidak senyum. Ya. Tapi penampilan yang menakutkan bagi para penduduk neraka. Nah, dan Nabi SAW menjumpai malaikat Malik dalam ya keadaan tadi. Ya. Nah, ada orang yang penampilannya sangat menakutkan, sangat jelek sekali. Ya, di samping neraka mengobarkan api, belani di sekitarnya, ternyata itu malaikat Malik, penjaga jahanam. Wa amara rajul tawil alladhi fi rawdah wa innahu Ibrahim. Adapun laki-laki yang tinggi yang ada di taman-taman yang penuh dengan pepohonan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau melihat taman yang penuh dengan pepohonan. Ya. Bahkan disebutkan tadi di dalamnya berbagai sinar musim bunga. Nah, di tengah-tengahnya ada seorang yang tinggi. Dan di sekelilingnya ada anak-anak. Ya, yang banyak. Nah, dan ternyata itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa amal wildan alladina hawlahu wa kullu mauludin mata ala fitrah wa fi riwayatin al-barqani wulida ala fitrah. Adapun anak-anak yang berada di sekitarnya ya, yang mengelilingi ya, yaitu setiap anak yang dilahirkan dan meninggal dalam keadaan fitrah. Dalam riwayat Barqani, wulida ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya, anak-anak yang meninggal dunia sebelum balig. Ya. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum balig, mereka tempatnya dalam surga. Nah, disebutkan tadi oleh Nabi SAW, ya, diperlihatkan anak-anak yang berada di sekitar Nabi Ibrahim AS. Ya, ternyata mereka adalah anak-anak kaum muslimin. Nah, yang meninggal dalam keadaan belum balik. Kullu mauludin ma ta'al fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, faqala ba'dul muslimin, berkata sebagian kaum muslimin, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, wa Rasul, bagaimana dengan anak-anak orang-orang musyrik? Nah, faqala Rasulullah SAW, wa auladul musyrikin, Rasul mengatakan, dan anak-anak orang musyrik yang meninggal sebelum balik. Nah, kita berikanakan pada asalnya, bayi yang dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini asalnya. Ya. Apakah itu bayi kaum muslimin ataukah bayinya orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani. Ya. Ketika dilahirkan, mereka dalam keadaan fitrah. Sehingga Rasul mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua ini sangat memberikan peran bagi agama anaknya. Ya. Anaknya bisa jadi Yahudi karena orang tuanya. Anaknya bisa jadi orang Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Begitupun orang tua ini memberikan peran juga bagi akhlak seorang anak. Ya. apakah akhlaknya baik ataukah akhlaknya jelek. Ya, memiliki peran yang besar. Walaupun tentu semuanya ini kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tua pun memiliki peran yang penting dan besar dalam masalah ini. Kembali kepada pembahasan tentang anak-anak musyrikin yang meninggal dan belum balik. Bagaimana di akhirat nanti? Ya, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan ya, mereka akan masuk ke dalam surga. Berdalil dengan hadis ini. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang anak-anak yang dilihat oleh Nabi SAW di taman yang penuh dengan pepohonan, ya di surga maksudnya. Ya. Yeah. Yang mengelilingi berada di sekitar Nabi Ibrahim AS. Mereka adalah setiap bayi yang dilahirkan dan meninggal dalam keadaan fitrah. Ya. Yeah. Ketika ditanya, apakah anak-anak musyrikin wahai Nabi SAW? Rasulullah mengatakan, begitu juga anak-anak musyrikin. Ya, ini dalil menunjukkan bahwasanya anak-anak musyrikin yang meninggal, nah, selagi masih anak-anak belum balik, maka di akhirat nanti masuk surga. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan nanti di akhirat yumtahan, diberikan ujian. Ya, diberikan ujian. Ya, sebagaimana diujinya ashabul fatrah. Ya, nah orang yang hidup di masa berhentinya wahyu. Nah, ya atau yang belum sampai kepadanya dakwah. Ya, akan diuji. Nah, apakah dia memelaksanakan perintah Allah ataukah tidak? Ketika Allah perintahkan, masuk neraka. Yeah. Kalau mereka masuk, berarti mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yeah. Dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dikarenakan ujian saja, apakah dia taat tidak kepada Allah. Ketika Allah perintahkan, masuk neraka. Nah, kalau dia mentaatinya, berarti dia lulus dalam ujian tersebut. Tapi ketika gak mau mentaatinya, berarti dia lulus dalam ujian tersebut. Yang mentaat di perintah Allah tadi akan dimasukkan ke dalam surga, bukan ke dalam neraka. Tapi yang tidak mau taat, justru sebaliknya akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Ya. Nah, tibalah walaupun pendapat yang lebih dekat berdasarkan hadis ini, bahwasanya anak-anak musyrikin yang meninggal sebelum balik di dunia dihukumi hukum bapak-bapak mereka. Ya, yeah. Dalam artian tidak disolatkan, tidak dimandikan, yeah. Tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Di dunia dihukumi sebagaimana bapak-bapak mereka. Adapun di akhirat, nah, mereka dihukumi sebagaimana bayi yang meninggal dalam keadaan fitrah. Ya, yeah. Dikarenakan yang namanya anak kecil dia belum menanggung dosa. Nah, rufi'al qalam anis salas. Rasul mengatakan diangkat pena dari tiga orang, di antaranya ya, anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Ya, sehingga dia belum berdosa. Nah, barakallahu fikum, sehingga disebutkan tadi ya di akhirat, nah dihukumi sebagaimana anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik, dimasukkan ke dalam surga. Adapun di dunia dihukumi sebagaimana bapak-bapak mereka. Nah, wa amal qaumul ladina kanu satrun minhum hasanun wa satrun minhum qabihun fa innahum qaumun khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a tajawajallahu anhum. Adapun kaum ya, yang sebagian ya, dari mereka tampan, penampilannya sangat baik. Nah, dan sebagian bagian yang lainnya ini sangat jelek. mereka adalah suatu kaum yang mencampur adukan antara amalan soleh dan yang lainnya, yaitu amalan kejelekan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan beliau menjumpai suatu kaum. Nah, ya. Di mana sebagian penampilan mereka itu sangat tampan sekali. Ya. Sangat baik sekali. Tapi penampilan sebelahnya lagi sangat jelek sekali. Ya. Sampai mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam sungai. Ya. Dan ketika mereka sudah masuk ke dalam sungai yang sangat bening tersebut, nah, mereka kembali dan sudah hilang. Ya, kejelekannya tadi. Nah, penampilannya sangat jeleknya sudah hilang. Yang ada semuanya tampan. Nah, disebutkan bahwasanya mereka itu adalah kaum yang mencampur adukan antara amalan soleh dengan amalan jelek. Jadi orang ini melakukan kewajiban, tapi juga dia melakukan amalan-amalan kejelekan, melakukan dosa-dosa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ya. Hadis yang kita bacakan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah. Wallahu a'lam bishawab, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya, masih menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh jelek kemaksiatan. Tabillahu alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.